buruk. Allah baru. Allah semua. Sebab itulah kita tu kenangkanlah bahasa dunia yang kita ada yang sangat banyak ni untuk sementara. Dan sementara tu sudah begini lalu. Masya Allah bagaimana akhirat kita. Dunia kalau kita tengok susah, dunia perut ibu tu sederet. Bagaimana dia susah dalam perut ibu kita tak tahu. Boleh kita duduk sedap tu baik-baik. Sebab apa? Sebab duduk dalam perut ibu. Begitu juga alam zuriat. Begitu juga dalam kubur. Kita rapat empat segi itu dalam kubur. Tapi belah mana dalam tu. Tuhan lah punya tahu sudah tentu lebih banyak daripada dunia yang kita ada wasa besar ni. Belah mana keadaan Allah Ta'ala alam. Akhirat esok dia kalau berubah semasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mengetahui hal-hal demikian. Oleh itu ikhwan yang saya mulia sekalian, marilah kita sama-sama dengan tahun baru ni kita sama-sama menambah khasyak pada Allah Ta'ala. We bertambah syukur mujulah Allah Ta'ala we sapa pada tahun ni pula boleh keluar untuk duduk dengan cita-cita Fir'aun lagi. Fir'aun tu nak hidup kelak semula, kalau boleh gali tubik kubur kelak semula. Allah Fir'aun nak gali tubik semula. Fir'aun kafir dengan Allah nak gali tu bebas nak berimeh pada Allah. Jadi cita-cita Fir'aun kita dah ada. Ada kita lah ni nyawa kita dah ada. Cita-cita Fir'aun tu. Cita-cita Abu Jahat. Cita-cita puak-puak kafir dia nak hidup klaim lifestyle dah. Alhamdulillah kita hidup lama lagi. Alhamdulillah mungkin banyak hari lagi faizan. Marilah kita bawa cita-cita Fir'aun ni kita beramal sesungguh supaya Fir'aun dah nak. Takut kita siapa tempat Fir'aun tak nak supaya Fir'aun kata. Lah ni kita dah ada dah bla-bla. Kita bawa lah bla-bla cita-cita Fir'aun. Iaitu hidup. Hidup ni mahal bagi orang mati. Supaya dengan sehat mahal bagi orang di hospital sakit. Sehat tengok orang sehat. Allah berai wasa senak. Tapi kalau sehat tak ada wasa senak. Boleh sakit di hospital boleh nampak atau orang segar tu senak. Begitu juga. Hidup ni sangat penting bagi orang mati. Tapi bagi orang hidup tak ada wasa pakai siapa hidup dia. Ni tahap kecil-kecilah gerai gitu lah. 2-3-4 jam tahap kecil-kecilah gerai gitu lah hidup dia. Tak ada pakai apa sekarang kali. Nah, tidak pakai bagi hidup bagi orang yang hidup. Hidup ni pakar bagi orang mati. Bagi Fir'aun. Bagi orang-orang yang derhaka pada Allah. Dia nak hidup walau semenit. Oleh itu, ikhwan yang saya mulia sekalian. Marilah kita pakar insaf. Inilah secebis renungan saya. Untuk ikhwan ahli majlis ilmi. Ikhwan dan akhwat ahli majlis ilmi. Dengan kedatangan tahun baru ni. Marilah kita pakar rasa halus sikit. Rasa halus diri sikit. Jangan takabur. Jangan besar diri. Jangan banyak syahwat. Allah Ta'ala jadikan segala-gala untuk kita. Jadi mentari untuk kita. Kita haluh. Ya. Jangankan kita haluh. Bintang bombing ni kalau nak banding dengan alai cakrawala supaya sebiji pasir dah. Bombing, suti bombing ni. Supaya sebiji pasir yang besar dia. Itu ahli utias tak pun ada wayak. Bagaimana kita kalau bombing besar, besar pasir? Besar suti pasir belah mana manusia dalam bombing tu besar apa? Tak tahu nak wayak. Tak ada dalam kira air besar lu. Manusia tak ada lagi kira halus. Kalau nak kira mati. Sebab itulah maka kita berasa kata kita ni halus benar berbanding dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cara kita tu mudah benar pernah. Kerana duduk gaduh dengan Allah Ta'ala cara langit bombing besar pada ni duduk musing bagaimana. Tak ada biasa berlaku kekecohan dan kepincangan dalam pusingan segala matahari, segala bintang, segala gapa. Itu cukup untuk kita nak mengakui katanya. La ilaha illallah cukup. Rabbu kullil kaun. Tuhan kepada segala kaun. Rabbul alamin. Tuhan kepada segala alam. Bintang masuk alamin. Bulan masuk alamin. Langit masuk alamin. Rabbul alamin semuanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat perkara tu ada hikmat untuk kita. Tak ada untuk lembu. Tak ada untuk lah apa dia bintang. Tak ada untuk manusia. Tak ada untuk malaikat pun. Tak ada untuk apa. Untuk kita. Marilah kita mendalami akan pahaman kita kepada al-Islam melalui kekuasaan Allah SWT menjadikan alam ini. Perdalamkanlah takwa kita melalui kita mengertikan alam ini. Itulah dinamakan dia kita orang alim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya takut pada Allah tu daripada hambanya orang alim. Orang tahu, orang tak tahu tak takut Tuhan tak ada nak buat. Dia tahu kata bumi haluh, dia apa haluh, bintang besar Allah Ta'ala cara segala-gala ni untuk dia. Maka dia takutlah berasa isah ke diri. Oh, ya Allah. Supaya orang kedebel mahu hormat kita, kita tak nak jadi orang kedebel hormati kita. Begitu Allah Ta'ala, bagaimana kau nak banding orang kedebel dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala membesar pada kita, menghormati kita. Walaqad karamna bani Adam. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Wa apa Allah Ta'ala tak ada kata walaqad karramna as-samaa'a wal ardh. Allah tidak memeliharkan langit dan bumi, sedangkan bumi kejadian yang sangat besar, perlu kepada ngupraman yang banyak untuk buat langit. Allah Ta'ala kata, walaqad karramna al-malaikah, walaupun mereka tak setia pada Allah, tidak berhenti-berhenti, tak pernah reka pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, walaqad karramna al-nujum, sangat besar bintang-bintang. Allah Ta'ala tak ada kata, sesungguhnya kami memeliharkan bintang-bintang yang sangat besar. Bahkan Allah Ta'ala kata, wasakhara lakum syamsa wal-qamar, wasakhara lakum ma fis samawati wal-ard. Allah Ta'ala memberi kemudahan untuk kegunaan kamu, hei manusia, baik dalam langit dan baik dalam bumi, untuk manusia, bukan untuk manusia lain. Oleh itu, terimalah pemberian Allah dengan cukup syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terimalah pemberian Allah dengan cukup kenal akan hakikat ini. Washkuru Rabbah, washkuru Rabbakum, syukurkanlah Tuhan kamu. Wa'buduh, dan beribadatlah kepadanya. Wala takfuruh, dan jangan kamu kufur dengannya sama sekali. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu bersyirik dengan Allah sedikit pun. Percayalah bahawa perkara lain tidak kuasa menjadikan semua perkara ini. Fir'aun yang mengaku kata dia itu tak kuasa nak menjadikan langit dan bintang. Namrud yang mengaku kata dia jadi itu tak kuasa nak menjadikan, nak menaikkan bintang, apa dia, matahari sebelah balik barat, seperti mana lawai Allah Ta'ala duk naik sebelah balik timur. Oleh itu, tidak ada jalan lain kita melainkan kena pakat taat pada Allah. Bertilah lawai Allah Ta'ala. Bertilah lawai Tuhan yang menjadikan matahari untuk kita. Bertilah hei awal berimeh lawai Allah yang menjadikan bulan untuk kita. Bertilah hei awal berimeh yang menyediakan bumi untuk pelayaran kita pergi kepada Darul Khulud. Di mana dia tempat Allah Ta'ala akan sedia pada kita sebagai kekal abadi. Oleh itu, bertawakallah pada Allah. Usikum wa iyyaka bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiat kepada kamu dan kepada saya sendiri supaya bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat setia kepadanya. Marilah kita masuk masalah kita sikit. Itu sebagai renungan awal tahun. Nah, kita klik sikit kepada mahkamah hari kiamat kita. Rahlatul wujud wal khuluq kita. An Jabir ibn Abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه ولكن اللفظ لمسلم جزء 4 مكاسب 1996 dulu kita pernah hari dalam tazkirah nomor 20 dulu di mukaddimah, yaitu az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Itu sahih Bukhari saja juzuk 3 muka 99. Lafaz Bukhari hak dulu, hak ni lafaz Muslim. Isi dekat-dekat. Kerana kita nak fokus masalah kezoliman yang mana kita ni Allah Ta'ala jadi pesa suka nak buat zalim, Allah Ta'ala jadi manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sebab itulah kezoliman ni kita kena fokus dan kita kena kaji wicame wi halu. Gapo bala dia zalim wal yazbillah min dalik. Kita sekarang ni berada di hadapan mahkamah hari kiamat. Mahkamah Rabbul Izzati wal Jalal. Esa Allah Ta'ala buat mahkamah. Dunia ni mahkamah sementara. Mahkamah dunia ni untuk mengatur hak keteraturan oleh dunia. Kadang-kadang boleh membawa pahala dia pergi sampai akhirat. Terkadang-kadang tu dia hukum dengan salah. Tapi tak apa, asal tu ijtihad. Ijtihad salah. Hukumnya betul. Ijtihad tu kau beri salah. Hukum tu betul dah. Tapi ijtihad dia salah. Pahakih tak kena. Bila pahakih tak kena, hukum kau sebaik kau lain. Berdasar pada Allah dan Rasul juga. Jalan juga hukum tu. Dan teratur juga Allah, tak ada masalah. Tapi hukum sebenar, mahkamah tu lagi, iaitu mahkamah hak subrek, hak sub tinggi sekali. Al-Mahkamatul Ulya li Rabbi Zil Jalali wal Ikram. Nah, mahkamah yang tertinggi bagi Tuhan yang Zil Jalali wal Ikram. Allahu Akbar. Mahkamah ni hadis Jabir dia kaya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutkanlah kezalimi. So takut kezalim. Takut ke zalim jangan buat. Bukan sebab takut ke Allah tu tak. Sembah zalim tu tak. Nah, takut ke Allah, so beribadat pada Allah. Takut ke zalim ni, jangan buat zalim. Zalim ni bukan nanti duduk godeh pala demo saja. Dok segala bentuk pesennya nyok. Pesen tak kena dengan keadilan Allah. Maka ia panggil zalim belaka tak kira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terkadang-kadang seseorang manusia duduklah keadaan zalim. Pihak tak sedar tak duduklah keadaan zalim. Zalim. Sebab apa? Boleh suruh takut pada zalim sangat. Kerana kezaliman adalah kegelapan. Dan bersangat tersusah pada hari kiamat esok. Zalimlah nombor satu sekali. Tengok siapa pendapat Al-Barawi yang kata. Akbarul kabair ba'da syirki al-qatlu. Sebesar-besar dosa besar lepas pada syirik. Syirik dosa besar nombor satu sekali. Iaitu bunuh orang. Bunuh orang itu dosa besar hak nombor dua. Nombor satu syirik. Nombor duanya bunuh orang. Ya Allah. Zalim pasal bunuh orang. Bunuh orang pasal zalim. Lah, kalau bunuh orang pasal tak zalim tak apa. Seperti bunuh pasal kisah kerajaan Islam ada dengan mahkamah hukum kerajaan kata orang ni bersalah. Kena bunuh. Bunuh tu tak panggil zalim. Pasal bunuh hukum di nafsu kita ni orang panggil zalim. Walaupun kadang-kadang dia jahat. Tapi kita tak mahkamahkan dia. Gapa dia jahat. Hukum jahat ni kena buat lawan. Kalau setuju dah dalam mahkamah kata kena bunuh, maka bunuh tak ada masalah. Pesan zalim ni bunuh mesti tak terkalu. Sebab itulah. Nah, hanggang sampai Ibn Abbas saya royak sama Ibn Abbas ni dosa bunuh orang ni tak boleh nak taubat. Walaupun jumhurul ulama kata boleh taubat. Royak banyak kali benar jangan pelik masalah ni. So. Nah, dan penting masalah ni. Nah, tidak itu kau ustaz bunyi korban perut dan ustaz bunyi pecah pala sini, ustaz bunyi patah sini. Tanya lagi, tanya mari Yusuf, bedeh kade, kade, bedeh umar, umar, bedeh zik, gitu mah. Nah, tu, subhanallah, benarlah tu ia tak erti, kata gapa dia. Syahwatlah, innahu kana zaluman jahula, manusia ni zalim dan jahil dengan akibah yang nak temung gapa yang bedeh kade. Ia nak jadilah mana dengan sahabat dia bedeh Yusuf? Ia tak tahu kata nak jadilah, nak ikut dia, sahabat dia zalum dan jahula, waliyazubillah. La ilaha illallah. Duk kira untuk barang sementara di dunia nimpong siapa kena duk bedih mati. Subhanallah. Kebanyakan bedih ni jarang nak gitu baik dari daripada 2, 3, 4 masalah. Bubuk kusi, bubuk tamneng, bubuk gedaba, bubuk harta benda. 3 kala tu. Syahwat belaka, syahwat belaka. Waliyazubillah min dalik. Nah, waliyazubillah min dalik. Orang yang tak ada beriman pada akhirat, orang tak ada akhirat, waliyazubillah orang tak ada akhirat dalam hati dia, bukan tak ada dalam fikir, adalah dalam lidah dia. Lidah dia beriman pada hari kiamat, tapi hati dia tak ada akhirat, waliyazubillah min dalik. Zalim yang keduanya, zalim besin beda orang, tapa orang, goda orang. Takut. Zalim hak orang. Nah, tak berikan hak orang. Zalim kepada binatang, zalim kepada manusia. Zalim kepada isteri. Zalim kepada jiran. Zalim banyak-banyak. Zalim kepada anak. Kalau anak tak suka, ni buat gini, ni buat gini. Zalim yang panggil tu. Zalim. Zalim ni banyak. Zalim kepada saudara. Zalim kepada jiran tetangga. Oleh azubillah min zalik. Oleh itu, takutlah ke zalim. Zalim ni tabiat asal semula jadi hak manusia. Dia sedak kalau dia zalim. Tu hak asal. Tapi beboh perakak ime masuk gi terima hidayah Tuhan berasa tak sedar kelik pahit kelik zalim. Pasal dia suka zalim. Kalau tak tengok benda budak-budak lalu. Nah, kaya jadi kaya masuk nafsu dia baru-baru. Ya nak boleh dia belakang budak. Bubuk kereta nak dia, wah paus nak dia, duit nak dia, goni kau ada dapat ya. Ya tabiat dia asah tu. Nah, apabila dia ngaji sikit, dia cerdik sikit, ya tak sih. Kau nak bagi kata musuteh kusuteh dan tu ya nak belakang dia itu tabiat asli innahu kana zaluman jahula. Nah, innahu kana zaluman jahula sebab didikan itu yang menjadikan demikian. Habis kata ulamanya zulumat sini ada dua makna. Satunya atas zahir dia esok tu gelap waktu orang nak cari cahaya esok tari tak ada dah Bulan tak ada dah hari kiamat esok. Bangkit dari kubur bila tari tak ada. Bila iza syamsu kuwirat. Wa iza nujumun kadarat. Lah mana kita nak pergi faham katanya belah mana. Nak pergi ambil pelita apa lagi. Nak pergi ambil api apa. Nak cuh-cuh. Kerana cuh ni cuh. Mari dia tari juga. Api mari dia tari juga. Bila ibu api tak ada. Moplan tari ni tak ada. Tak ada lah nak cuh dah. Sebab itulah berarti kita bangkit dari kubur dalam keadaan tari tak ada, bulan tak ada. Sekah itulah kita sangat berhajat kepada cahaya. Kita dalam ni tak ada berhajat kepada cahaya seperti kita berhajat kepada cahaya waktu bangkit pada kubur. Esak zulumat, orang zalim jalan lagelak. Orang mukmin ada nur dia, terutama orang ambil air semaya sama muka dia di nur. Cahaya. Orang lain tak boleh supan nur dia. Orang dekat tepi dia tak boleh supan nur dia. Dia ada cahaya-cahaya dia. Allah Ta'ala atulah sikit lagi belah mana cerita dia. Yang pentingnya, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Bertilah, hei orang-orang zalim kalau dia biasa buat zalim dah. Bertaubahlah kalau dia biasa buat dah. Kalau tak buat lagi, jangan buatlah benda zalim sama sekali. Jangan we jadi menyakiti manusia dengan sebab kekuasaan yang ada pada kita, terutama orang berkuasa nak zalim sangat. Orang berkuasa lah tuk-tuk ni lah biasa nak zalim ke orang sangat. Hak kena zalim tak ada gapa, hak zalim tu berat. Dia nampak senil lah dunia. Orang tak ada pihak berani ketik dengan dia, tetapi hakikat dia akan susah, akan rasa. Sebab zulumatun yaumal qiyamah. Pak kita nak gapa senil lah dunia sementara sari dua ni. Dalam hal seni-seni kena pergi sepita. Kadang-kadang duduk sepita sebulan-bulan. Saya harus duduk debel-debel seni-seni. Tak ada pendek gapa ni seni belah tu. Kadang-kadang dia bawa parut sampai kiamat. Kadang-kadang letih dia. Sakit kau tu, sakit kau ni. Seni nak gapa seni lah dunia kalau duduk sakit sama gitu. Nah, seni duduk dengan keadaan hati kecil sama. Tak boleh kelepas seni kau tu takut dia kata orang nak berdek dia. Seni apa belah tu. Tak ada seni sekabut belah tu. Itulah sebenarnya orang susah duduk dalam dunia. Nah, sebab hasil berkezolimi dia kadang-kadang. Nah, sebab itu zolim ni zulumatun yaumal qiyamah. Akhirat esok zulumat dunia yang duduk tak senik. Hati dia sepada lepun dah. Nah, walau bagaimanapun tubuh pada dia pun turut sakit dengan sebab hati dia sakit. Oleh itu, ikhwan yang saya mulia sekalian, bertilah kezolimi. Kalau nampak kena pergi ke jalan zolim untuk kita dapat satu kursi, satu peringkat, satu tamnen, satu ke... kepada kekuatan, maka kita tak usah ambil lah kekuatan tu habis kena pergi ke jalan zalim. Duit kau kalau boleh melalui zalim bertilah, tak usah lah nak gapa duit benda tu, tak ada boleh berapa hari kali duit. Tanah kau sejekah, nak gapa tanah sejekah, nak tanah pompek sepahun tak perlu lah tanah sejekah kita dekacat, bubuk tarol lah dia halis sejekah, boleh tanah pompek tak boleh makan darah wah juga, perih juga. Tak ada pandang gapo klik tu sedar dengan sahabat dia hepek tanah orang jeka klik tu sedar tu. Cari buku nak gelak saya hai kharasak cari buku oleh Azubillah tu zalim belaka tu. Nah oleh Azubillah dia benda orang klik tu sedar puas hati dah Allah mati dah aku ni senang berjalan rasa sedar habis kan tak ada mana. Tapi hakikat sebenarnya dia tu cari balam tu zulumatun yaumal qiyamah benda dah Allah tak tahu buku apa yang kita buat kat mana tu oleh Azubillah min dalik. Oleh itu, marilah kita berhenti daripada kezalimi. Tak sahlah. Mari kita baca satu hadis lagi yang masuk buku sakut paham kezalimi sikit. Nah. Itu makna yang pertamanya cahaya. Tak ada cahaya. Makna yang keduanya, bersangat susah. Asyadaik. Zulumat-zulumat sini mana? Asyadaik. Bersangat susah pada hari kiamat. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri. Zulumat ni banyak orang terjemah mana asyadaid terjemah ni. Zulumat juga yang panggil syadaid bersangatlah. Kalau kita nak kacak kata apabila gelap tu susah pun boleh pergi jugalah. Pentingnya zulumat. Yang keduanya mana hadis ke mana mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك هذا دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار اعوذ بالله من ذلك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا حديث صحيح مسلم جزء 4 مكة 1997 maksudnya daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya adakah kamu tahu siapakah orang rugi siapa habis pala moda al-muflih ni bahasa kita kan rugi siapa pala moda bankrupt bahasa Inggeris panggil bankrupt nah mereka menjawab orang yang rugi sampai habis kepala moda di sisi kami ialah orang yang tidak ada baginya wang dan harta benda pokok sahabat kata al-muflih tu orang tak ada duit tak ada harta benda tu oleh muflih yang panggil dalam pokok kecepat bahasa kami lah dunia ni apabila tanya sahabat sahabat jawablah tu baginda bersabda sesungguhnya al-muflis yang rugi sampai habis kepala moda dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan solatnya, siamnya, zakatnya, tu orang yang semaya juga, hak puasa juga, hak keluar zakat juga, hak tak ada puasa dulu, tu dah kena kecek tak salah dah ni dah. Muflis dah awal dah tu. Bengerah di dunia, dia dah orang yang tak semaya, tak puasa, tak zakat. Ni orang yang semaya molek, zakat molek, puasa pun molek. Tetapi, ni capai buku lain. Tetapi ia juga datang pada hari kiamat walhal ia telah memakikan orang itu. Maki orang itu. Bahasa bodoh, bahasa gitu, bahasa maki. Nah, maki orang itu, maki orang ini. Tak boleh kelipan, maki semacam dia. Waliyazubillah min dalik. Ya Allah, jangan maki, jangan maki. Ni orang bengkrak, ni orang maki bengkrak, nah. Bengkrak, jaga-jaga. Menuduh orang itu. Tuduh orang itu, kata orang itu. Kata gitu, orang ini bahaw lah. Nah, kata orang tu curi orang ni nak kata huduh gini, orang ni begitu, tuduh orang. Paisi orang lain. Boh, nah, buat angkara ke orang. Suka buat angkara, buat buku. Ya, wasan orang bercerai orang ni, orang atau orang ni, atau gini-gini. Orang pakai bercerai ke dia. Itu orang paling menuduh. Bengkrak lah. Jaga-jaga ke bengkrak tu. Nah, benar-benar macam tu bengkrak tu. Nah, waliyazubillah min zalik. Nah. Maka harta orang tu secara harap. Maka harta orang secara harap. Tak ada Allah. Nah tipu kau tu tipu kan orang harta orang tu pah dia semacam tak kira banyak kalau sah boleh pulah kalau sah boleh curi sah boleh samung sah boleh kecek cara malak sah boleh tipu kau tu kau ni kena ui-ui kau tu kena ui-ui kau ni haji ui-ui juga tu waliyahzubillah bengkrah tu akan rasa bengkrah waliyahzubillah nah menumpah darah orang itu ini nah berdaya tu pakai tu serabah gidah-gidah nah tumpah darah. Nah, ya semayang mana api benda orang semayang mana api goda orang pecah-pecah darah goda orang waliyazubillah min zalik maka harta orang tu dan memukul orang ni goda orang tu bunuh orang ni lah sebenarnya dia pergi dengan amalat tu tak ada taubat atau taubat tu tak terima tak ada masuk dalam fila terima taubat dia pergi yang gitu pasal awak juga tapi awak maki kat orang pun awak pergi juga waliyazubillah min zalik ya Allah takutnya orang lah tu orang bengkrak. Lalu diberikan orang ini daripada kebajikan. Dia minta dia mahasak. Orang yang kena gada pala minta dia. Orang kena gada minta dia. Orang kena bunuh. Dia minta wap pala kala lagi. Menurut satu hadis lagi. Daripada apa dia. Salah seorang sahabat. Dia kata, Abi Hurairah dia kata. Wayati kullu qatilin qad hamala ra'sahu. Hadis kata. Tiap-tiap orang yang kena bunuh. Lihat dunia ni bawa pala dia lagi. Jumpa dengan orang yang bunuh saya. Ada pelaga pergi jumpa sana ramai pergi jumpa. Sebab mahkamah suku-suku bagi suku-suku si ada. Jangan ada wasa kata kita bunuh orang sudah kelihatan tidur jenerah. Lepas pada dasar Tuhan. Seksa Tuhan tak boleh higat kita. Sedadulah dunia bodoh-bodoh cara manusia ni higat ni boleh orang bunuh orang. Ni siapa di mahkamah tua temu dengan orang-orang juga. Bodoh manusia sedadu pula dah. Nah. Sama telah Allah Ta'ala ada kala cakap dia sedadu dia, tentera dia. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah ada tentera. Allah, bagi Allah tu tentera-tentera di langit dan di bumi. Tak saya ingat kata-kata kita wak zalim kau orang. Dadu Allah Ta'ala tak gigah dari bucu langit mana, mati celah mana, wak dah orang cacau pun. Dia terpaksa kena orang ambil di tempat mahkamah dia. Orang dia bunuh apa pun orang dah pakai orang kepala belakang dia minta kebaikan pada orang ni. Tak. Ya Allah, dia kata kena. Fayaqulu, ya Rab, sal haza fima qatalani. Hei tu, aku tanya orang ni, apa boleh bunuh kau itu? Ya Allah, jaga-jaga nak bunuh remot. Jaga-jaga. Pasal kacai lah kalau siapa kena duk bunuh-bunuh. Begitu juga kata tengahnya satu hadis lagi dari Ibn Abbas, hadis marfu' yang kata, ya'til maqtulu mu'allakan mu'allakan ra'sahu bi'ihda yadaihi mulabbian. Datailah oleh orang kena bunuh tu, padahal menggantung ke kepala dia di tangi dia. Kepala dia putus nak bunuh dia orang. Padahal dia berkata dengan tangi dia apa? Dia duk panggil dengan tangi dia yang lain. Nah, untuk apa? Untuk nak apa dia? Nak minta balas. Di sana tu Allah Ta'ala siapa mahkamah sungguh. Siapa mahkamah sungguh. Di sana akan balas besar. Balas besar. Tadi tiap-tiap orang tu ambil pala dia. Minta. Suruh bunuh kelip. Bunuh kelip. Lebih pada bunuh tu, wari kebajikan pula. Wari kebajikan minta semaya, hamulut semaya, sikit semaya, wari aku. Nah, fasa musbah sebanyak berlaku. Dia minta berlaku. Sukata itu Allah Ta'ala yang menyukat. Wika orang ni, nyana, wika Abdullah dia bunuh ni, wika Yusuf dia bunuh, wika Abdul Qadir dia bunuh. Yang mana setiap anak Allah Ta'ala. Orang yang kena zalim setiap benda sama ada kena hipik tanah, kena bunuh, kena tapak, kena goda, kena kata huduh, kena tuduh, kena gapa tu, akan pergi minta tepat hak yang juru mengata, juru bunuh, juru kata, juru hipik tanah, juru gapa semua takkan. Siapa zoleng, lekat buku tu yang tak izin. Tak izin, tak izin. Terutama kau takut Pak Malaysia. Kalau tu hampun pun, tu ada banyak tanya. Sebab tu benar takut dengan anak ada, Allah buat syarat taubat, kena izin anak ada dulu. Tidak itu yang pergi cari dia tu. Pada pergi izin ke anak bunuh, hati mati lah ni. Lagi minta izin siapa lagi? Walil amri tak boleh jangan izin. Waliuddam boleh izin, sekadar kata, tak saya bunuh malah ya, sekadar tu. Ada pun lagi izin, maaf dia tak ada. Lagi maaf ke mana lagi. Kalau bunuh tak hati, bawa boleh minta maaf kalau nak beri. Nah, sebab itulah, maka jangan sama sekali kita. Jangan sama sekali. Bertilah jahiliah kita. Jahiliah lama. Yang dimula jadi negeri kita ni, sampai hari ni, tak akan berhenti jahiliah ni. Waliyazubillah min zalim. Timur, orang Malaysia takut nak bagi kau ni. Dia kata mari kita ni, oh takut, takut benar. Sebabnya jahiliah kita ni kuat benar abad ni. Jahiliah habis masuk neraka kekal, tak terubik ni bahaya. Waliyazubillah. Beti bolehlah jahiliah bahayaan. Jangan, walau kita bunuh sendiri, walau sebab sekalipun, dinamakan kita juga bunuh juga. Kita suruh, kita wangtan, kita gapa semua tu, masuk dalam bunuh orang dengan sekarang-sekarang ajar belakang. Betilah bunuh orang. Nah, waliyazubillah min dalik. Kemudian, dia kata, dan diberikan orang ini daripada kebajikannya, wihan ini kebajikan, wihan ini kebajikan, bila habis, nak-nak-nak sangat orang habis itunya, tak banyak mana. Kelak alim-alik dia tu. Dan sekiranya kebajikannya habis, sebelum habis diselesaikan kesalahan yang ditanggung atasnya, terhadap orang-orang tadi, nasi ada ambil akan kesalahan-kesalahan mereka itu. Ambil kesalahan orang juri abdin. Ambil kesalahan ada manuari. Popok tak pala dia pun. Cabutlah dia tu. Cabut dia mu. Nah, waliyazubillah min dalik. Nasi ada ambil akan kesalahan-kesalahan mereka itu, lalu dibebaikan ke atasnya. Mari buah tak orang juru bunuh orang. Ambil kesalahan Alhamdulillah abdin tu, mari buah tak pala dia haju bunuh Alhamdulillah. Waliyazubillah. Begitu juga ambil kesalahan orang haju ipik tanah tu. Tak kena hipik tanah ni, maibuh. Atas pala orang yang hipik tanah. Ambil kesalahan orang yang tuduh ke orang yang orang kena tuduh ni, maibuh atas pala orang tuduh, tuduh, tuduh, tuduh ke orang. Begitu juga, ambil kesalahan orang kena maki ni, maibuh atas pala apa yang maki ke orang tu banyak-banyak. Alhamdulillah. Begitulah. Maki ke orang, tuduh ke orang, tapah orang, bedih orang, hipik tanah orang, maki atau orang cara halak-halak. Semuanya itu orang panggil akan jadi permasalahan yang akan dibuat buku oleh mahkamah Rabbul Izzati wal Jalal pada hari akhirat kelak. Nah. Lepas pada siap dah. Habis dah tak ada apa. Alah dunia habis alah tu. Dah. Kemudian ditolakkannya ke dalam neraka. Waliyazubillah min dalik. Kemudian ditolakkannya dalam neraka. Habis siap ke. Hanung tak ada. Hanung kalau buka buku lagi. Orang hajah kena bunuh. Masuk neraka juga dia. Tapi kalau buku yang tak ada dah, macam singa dia. Orang aju beda, orang aju hipik tanah, orang aju maki, orang aju tuduh, orang aju maki. Hadis ni sahih Muslim. Hadis sahih tak ada syak sekabut. Salah satu bentuk filah, salah satu gambar akhirat. Siapa nak tengok gambar akhirat, tengoklah bila-bila. Lepas tu jangan we masuklah kita lah filah ni insyaAllah ta'ala. Jangan we masuk filah ni. Kalau masuk filah orang kena kena nyanyi tu, bobo boleh kira lagi. Dalam cewa dalam hati pun kita boleh tak sering masuk juga. Nah, maka sekadar dining untuk pengajian yang pertama, akan kita sempurnakan pengajian kita yang kedua pada hadis nombor 3, 4 dan 5 insyaAllah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Alhamdulillah, kita masih lagi di hadapan mahkamah Rabbul Izzati wal Jalal pada hari kiamat. Kita ikuti lagi beberapa keratan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حديث صحيح مسلم جزء 4 muka 1997. Maksudnya daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya disempurnakan segala hak kepada ahlinya pada hari kiamat, sehingga dibalaskan kepada kambing yang tidak bertanduk daripada kambing yang bertanduk. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Begitulah kesempurnaan hukum Allah dan agama Allah Ta'ala. Tiap-tiap hak itu tidak mungkin akan pergi dengan begitu tidak diberi kepada tuan dia. Tiap-tiap orang itu dia ada hak. Dan dia berhak untuk menerima hak itu. Dia kalau dia tu usaha nak dapat hak dia di dunia tu tak boleh, maka biarlah hak tu hidup situ, dia akan terima di akhirat tak. Boleh. Benda tu tak terlepas. Hak tu tetap akan dapati. Walaupun di dunia kita lemah dari nak mencapainya kerana ada beberapa kezaliman dan tidak ada di dalam masalah mahkamah dan perhukuman, terutama mahkamah manusia yang ada bersifat dengan jiwa hawa nafsu, maka kita tak usah takut. Itma'innu, bertenanglah. Kerana hak itu Tuhan Nabi kata, la tu'addunna al-huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Bagi itu kita sipai taruh dia dulu, kita akan ambil akan maksak. Kalau dia hipai tanah kita, dia ya tak menang, tak menang, boleh dia juga pergi kira ke mana dengan dia dulu. Maka peri kita tanah tu misal. Wih, siapa tahu dia tak apa. Hak tu kita akan boleh akhirat tak. Sana kita nak sedap barang. Lah ni kalau kita kena fikir-fikir pada muhrah. Supaya orang bagi tu jalan. Oh, nak buat kelihatan. Awak tak gitu. Pergi beri. Esok tempat kita nak sungguh barang. Jadi kalau kira bergurau ke anak tak jaya, maka kita tak usah gaduh gapa hak kita Tuhan akan sempurnakan di akhirat. Ini hadis sahih. Hadis sahih ni makam dia tinggi. Lepas pada ayat kera agak hadis sahih adalah. Nah, apa adalah hadis sahih ni adalah benar dan akan berlaku tetapnya pada hari akhirat kelak. Begitu juga masalah hak masalah bunuh orang. Tepuk dolar kita kereta. Kita minta dia bayar, dia tak bayar. Biar ke dia. Siapa tahu dia dulu bank kita di akhirat esok. Esok kita pergi buka bank tu akhirat esok. Tak ada apa-apa. Nah, sebab Allah Nabi kata la tu'addunnal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Segala hak sama ada orang miskin, orang fakir, orang hina, orang mulia sama telah, orang alim, orang jahil, orang jadi tanabai, jadi tukmenin, jadi tamada, jadi tak ada gadi gapo, khabar katik, dak atik, orang buta, orang celak, orang tepuk, orang tak ada kuasa, orang khabar jadi gila, orang apa, hak dia tu Allah Ta'ala kesempurna belakang. Sehingga, kepada masalah menata sekalipun, hatta ni rayah ni yang cukup rendah, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, hingga dibalahkan bagi kambing dogo. Kambing tak ada tanduk, kambing ada dua, ada yang tak ada tanduk, ada yang ada tanduk. Yang tak ada tanduk ke tak ada halal lah, tanduk demo semua. Kambing tak ada tanduk. Nah, ada tanduk, Nabi ni yang banding comel. Padahal kambing ni sungguh dah. Tapi ia boleh serau siapa ke bukan kambing. Bukan kambing pun serau ratik. Ada ogoh, ada tanduk pun serau, ada tanduk. Sebab kambing lagi tu nak balas. Orang yang telah jadi ke dunia untuk manfaat pada orang dah. Nak kira orang, nak kira manusia, nak ambil salah manusia, nak buh merka dan beri balas betul manusia ni. Lebih pada kambing lagi. Kambing hak dogonya tanduk dia hak tanduk ada semua dalam dunia ni. Akhirat esok Allah Taala boh tanduk pada hak dogon ni tanduk kelik. Tanduk kelik hak jua tanduk dia ada dunia. Begitu lalu Allah Taala masya-Allah. Sedaknya kita orang rasa nak juruh ni duduk dengan di bawah kerajaan Allah Taala yang adil. Bosannya duduk kerajaan manusia yang ada nafsu banyak. Ketua-ketua ada mengatur banyak nafsu belakang. Kelipah hak nung. Nah, nafsu dia tertarik dengan hak nung. Peri kita ni. Kelipah kita tak apa. Nafsu dia boleh kita, peri dah mana. Begitu keadaannya. Oleh azubillah min dar. Tapi Allah Ta'ala dia habiskan nafsu. Tak ada. Allah Ta'ala tidak ada perhukuman dengan nafsu sama sekali. Allah Ta'ala dengan cukup adil. Allah Ta'ala dia haram atas diri dia akan kezalimi. Dalam dunia lagi. Tapi oleh kerana dunia ni, Allah Ta'ala tidak janji nak balas segala-galanya dalam dunia. Maka dia janji dah kerasa. Satu ketika, Nabi SAW, dia tengok kambing duk, gapa duk belaga. Kambing dua ekor duk belaga. Ni hadis daripada, apa dia, Abi Dzar. Bahawa Rasulullah SAW tengok dua ekor kambing jantan duk belaga, duk bertanduk gitu. Dia kata, hei Abi Dzar, mu tahu tak apa boleh hidup belaga tu? Salah dia kira tu belaga tu. Nabi ambil kira juga kami belaga ni. Buat itu sekalian nak belaga, Nabi tak tengok buku apa boleh belaga. Nak cari buku kat Nabi. Nak ayat kata tak ada lah Nabi. Tiap kira kata lu ada di antara kami. Mana ada juga. Jangan kira di antara manusia. Tinggi kerajaan Islam ni. Orang jadi pemimpin Islam ni tinggi sungguh perasaan tanggungjawab dia. Ya tahu apa boleh kambing duduk belaga? Sima tantatihan ya tu. Masalah apa duduk belaga? Abu Dzar kata, aku tak tahu kat buku tu atau duduk belaga mereka tu. Bubuk tino ke bubuk upuk ke bubuk apa tak tahu. Nah, kala Nabi pun jawab. Kalau gitu kita tak tahu, tak ada arah. Aku pun tak tahu nak hukum ke mana. Nah, lakin Allah yadri. Akan tetapi Allah tahu cerak ni. Allah tahu buku mana. Kambing ni salah ke kambing ni salah? Dua-dua ni mesti dah. Wasayaqdi bainahuma, dan Allah akan hukum di antara keduanya. Akhirat. Tu hadis semua tu hadis yang boleh terima belakang. Nah, hadis semua ni hadis boleh terima. Nah, begitu juga hadis daripada Abi Dzarin. Dia kata gitu juga. Nah, dia tak akan, tetapi Allah Ta'ala akan tahu dan dia akan tetap menghukum di antara dua-duanya pada hari kiamat esok. Nawara tu. Itu siapa ni noya katanya daripada hadis ni, kita dengar hadis dakwah ni lagi. Apabila kita baca Dewan, kita tengok kata Imam Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuqtassu lil khalqi ba'dhum min ba'din hatta lil jamma'i min al qarna wa hatta liz zarrati min az zarrati. Allahu akbar. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnadnya juzuk 2 muka 393, rijalnya rijal sahih, lihatlah Majma' az-Zawaid juzuk 10 muka 352. Maksudnya dibalahkan bagi makhluk pada hari kiamat sebahagian daripada sebahagian yang lain. Dekat mana? Jadi tak ada hak, bersih hak. Kalau ada hak orang ni, duduk dari orang ni, tarik mari, balas kau ni. Ada hak orang ni, duduk dari orang ni, tarik orang ni, bos sini. Ui, cukup. Tak jadi hukumnya tu bagi syurga neraka, malaikat mahkamah jalan dengan penuh neting, penuh neting. Tak ada siapa yang mempunyai hak yang mari dakwa, mereka diberi hak dia belakang. Kalau hak dia tu benar, barulah hukum mu syurga mu neraka, mu syurga mu neraka. Mahkamah terakhir tak usah gaduh gapa, kita ni bukan lah ni tak. Sebab itulah kalau nak buah pun buah lah. Kalau saya buah pun tak apalah huwi dia tu. Ingat kata bank tu haluah kaca dia buah belah mana nah. Nah, tetapi walau bagaimanapun kita berhak, buah bukan tak usah berhak. Cuma gua kita gua dengan hukum jahiliyah. Tepat kita ni bila kita gua dengan hukum jahiliyah dia panggil. Ya tahakamuna ila tagut pak kita. Nah, orang yang tahakamuna ila tagut tu sudah kufur dah sudut satu juzuk tu. Nah, kalau kita pergi dapat mahkamah kafir cakap anda. Bergua hak kita dapat mahkamah kafir. Mana kita berdasar pada hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sebab itulah kawan apa tak kepik tubuh benar tak usah duk gua lah. Karena gua-gua ni maknanya tundukkan segala hak kita kepada hukum kafir dan tarut. Itu mana gua? Nah, dia tak ada mahkamah Islam. Tak ada mahkamah Islam. Lagi mana ada mahkamah Islam? Kalau ada mahkamah Islam, ha, boleh kita nak buat. Tak ada mahkamah Islam, pakar berhenti. Tak sahlah belah lah yang nak ambil gapah kita ni buat kan. Nah, kerana nah, tak pandai dengan bayar kita boleh sikit dengan terpaksa kita kena tunduk pada hukum-hukum tahu. Kadang-kadang gua tu jadi salah oleh hukum tu. Kita terima saja. Dia nak kebanyak sangat. Jangan hati tu nak situ sama belakang. Nah, kalau boleh lebih kat nak. Nah, kalau tak boleh tak ada apa. Nah, syukur boleh sebab dia nak. Nah, oleh azubillah min dalik. Sebab itu, maka kita ni tunggulah. Siapa taruh lah bank Yusuf sikit, bank Horning sikit, bank orang zolai-zolai. Siapa taruh. Sekiranya kita minta dia insyaAllah ta'ala. Tak ada apa nak sekiranya. Ya pasal dia, batu ya. Nah, tak ada letih perkara. Nah, sikit lagi tak ada letih. Allah ta'ala wari. Wari Yusuf, wari zolai kita, wari ni kita jumpa-jumpa. Tak ada payah siapa. Walaupun ramai. Ramai kita dengan orang mereka tak temung. Sebab tak ada gaduh pun dengan mereka. Nah, kita ada temung orang, kalau orang bapu sama bapu, orang juga sama juga orang. Gapo dia nibung sama nibung, temu tu yang akan rasa. Nanti temu apa dengan orang Australia, tak lupa apa kita. Nah, dia ada timur dengan puak-puak tu. Sebabnya, dia nak kira sama dia tu. Dia kira nak mahkamah di antara kezalimi yang berlaku di dunia yang mana kuasa manusia tak ada. Untuk nak mengadilinya. Maka akan rasa Allah Ta'ala mengadili. Allahu Akbar. Yakin malak dah ni. Kata kita akhirat esok Allah Ta'ala. Nah, jaga kita. Dengan hadis sahih dah ni. Tak ada kata-kata ulama pun dah ada hadis sahih. 100% dah hadis sahih. Nah. Sehingga bagi kambing dogo tidak bertanduk daripada kambing yang bertanduk. Minta hak daripada kambing tanduk. Apa tanduk dia dulu? Dia nak tanduk ke? Tak boleh. Tak ada tanduk. Nah, maka menyebabkan esok dia Allah Ta'ala boleh tanduk. Boleh tanduk pelik pula. Tu maknanya. Hukumnya Allah Ta'ala siapa tangan tu. Bahkan bagi semut dari semut. Semut dia balah. Semut kita tengok tu. Kenapa dia tokoh, dia balah buat dia. Allah Ta'ala sikit lagi, Allah bakit semut. Semut-semut. Segala karung, segala ular, segala apa. Allah Ta'ala bakit habis sekali manusia. Apa dia menatan. Sebab Imam Nawawi kata, cuba kita tengok perkataan Imam Nawawi bawah tu. Berkata Al-Imamun Nawawi. Ini adalah terus terang. Ini pakar ulama dah. Pakar ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mazhab Syafi'i, pakar-pakar ulama mazhab Syafi'i belakang hak itu insya-Allah. Nah, hadis menyatakan bahawa dihasyarkan binatang-binatang pada hari kiamat. Hadis ni yang kata dihasyarkan binatang pada hari kiamat. Nah, di waktu baik juga menatap pada kiamat. Dia hidup semula. Nah, lipah kita kata hidup semula. Semula, hidup semula belakang. Menatap. Dan mengembalikannya seperti mana dikembalikan semua jenis anak-anak ada. Semua menatap. Rima, lemu, kambing, lu agapa. Gim nyaksi. Ada menatap gini nyaksi kata honing goda dia. Ada menyaksa kata gini. Ya kadang-kadang ada menatah boleh kita goda. Potikuh, papa Nabi kau suruh goda tak apa. Nah, Nabi kita suruh goda, kita goda. Tema dakwah sah kita. Kambing duk goda, kambing goda, lembu goda, apa. Terus sikit lagi, tema tu yang ada belakang. Berkaca betul mata kita belakang. Apa-apa tema tu sikit lagi. Dia akan minta hak belakang. Dapat mahkamah Allah Ta'ala ni segala macam lagi minta. Segala macam lagi minta. Ni Imam Nawawi. Takut kita pakai hadis tak usti, kita pakai galah Imam Nawawi royak. Katanya Imam Nawawi kata, berdasar pada hadis di atas sana, terus nyata katanya, dihasyar juga, dihipung juga menata-menata pada hari kiamat. Dan mengembalikan dia semula hidup. Nah pada hari kiamat itu, seperti dikembalikan semua jenis anak ada. Basara kata, hadza tasrihun bihasyril bahaimi. Yaumal qiyamati wa i'adatiha yaumal qiyamah kama yu'adu ahlu taklifi minal adamiyin wa kama yu'adu al-atfal wal majanin wa man lam tablughu da'watun wa ala hadha tazaharat dalailul qur'an dalailul qur'an was sunnati qala ta'ala wa idhal wuhushu hushirat. Ni Nawawi kata. Imam Nawawi kata ini adalah segera dengan hasyarkan segala binatang-binatang pada hari kiamat dan mengembalikan dia pada hari kiamat seperti mana dikembalikan ahli-ahli taklih daripada anak ada dan dikembalikan budak-budak aluh. Mati budak aluh tu. Budak aluh. Kalau nak kira apa, mana tak ada gapa, tak ada taklih apa dia. Tapi dikembali juga esok. Dan orang gila-gila itu. Kembali esok. Dan orang tak sapa dakwah. Kembali juga esok. Orang tak sapa dakwah. Dan atas ini nyatalah oleh dalil-dalil Quran dan sunnah. Quran katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idzal wuhushu hushirat wa idzal wuhushu hushirat, dan apabila binatang-binatang buas ini akan dihasyar semua itu. Wima, kambing, lembu, gapo, wuhush, benda-benda buah akan di apa dia nata basing ganah singo apa dia. Apa dia benar-benar bahasa gana? Nah, husyirat. Mana dihasyarkan dia. Tanya Quran tu kan. Imam Nawawi yang kata, apabila datanglah oleh lafaz syarak dan tidak menegah daripada melakukan dia atas zahirnya menurut akal. Akal kata, boleh dah nak timur semula lembu? Boleh dah nak wili timur semula rima? Akal kata boleh. Sebab utimur manusia lagi boleh. Lembu kau boleh lagi. Tak nak payah mana lah. Itu akal. Nah, begitu juga syarak-syarak jelas malah. Kalau gitu dia kata wajabah hamluhu ala zahirihi. Wajib tanggung atas zahirnya. Iaitu zahir kata menata itu dihasarkan belakasa. Karena ia khilaf tu ni. Imam Nawawi masuk dalam puak yang kata menata semua dihasarkan. Dihalau klik belakang mulmu. Nah, arna-arna ayah-ayah kita berdebelah semua. Allah Ta'ala klik di belakasa. Apabila klik, semua menutup hak. Orang yang tak bayar zakat, payah kambing banyak. Kambing itu akan menutup hak. Ni kambing ni, banyak kamu ni, kerana kamu tak keluar zakat, misal. Begitu juga lembu dan sebagainya. Dan dibalas sama-sama sendiri. Lembu ni, mari dia tanduk lembu ni, apa buku apa. Esok lembu kena tanduk, kita tanduk lembu, haju tanduk pula. Sebab dunia ni, dia halak. Esok dia tanduk pula. Begitu keadaan. Semua, sebab tu lah semua. Semua kisah dia ada apa, mahkamah Allah Ta'ala. Semua yang kata orang ni kikir kau itu. Ha, mari kikir pula. Mari kikir. Itu makna minat zarrati ila zarrah. Li zarrati minat zarrah. Semua. Sebab tu lah. Benda-benda selik-selik yang tak ada dalam dunia ni kita taruh. Siapa pun ada, ada lagi. Lapang dada. Tak ada susah. Tak ada tidur. Tak ada, tak ada sakit hati. Tak ada gaduh-gaduh. Tak ada gaduh-gaduh. Tak ada kena berdua lah. Allah Ta'ala berdua ni sendiri. Tak ada gaduh-gaduh. Tak ada gaduh-gaduh. Tak ada gaduh-gaduh. Allah Ta'ala sifat-sifat dalam dia. Dia nak pakai dunia dia, hak tu hak kita. Dia ambil tanah, ada singa tukar tanah, siapa beratur-atur rai boleh kau lihat. Belah dia. Nanti sekali lagi tanah tu boleh kita belakang. Sekali lagi kita nak pakai tanah tu. Bila akhirat tak? Dunia ni kadang curi mutu dia mahmai. Tak ada apa. Mutu tu boleh kelihat kita. Ada temu tu yang sikit. Askar Allah Ta'ala syarat dah. Temu syarat dah tuan tu. Askar Allah Ta'ala apa mumik mutu ke itu. Begitulah. Nah, semuanya Allah Ta'ala akan duit curi demo. Selipar curi demo. Semua tu akan disoal belakang. Selipar curi demo, duit curi demo, gapa curi demo. Akan disoalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga masalah. Berhubung dengan masalah. Ayat Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ سورة الأنعام آيات 38 إن دعليه kata segala binatang akan dihasyarkan pada hari kiamat. Tidak ada tinggal satu binatang dalam bumi dan tidak ada burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali umat-umat seperti kamu, seperti kecuali makhluk seperti mu itu juga. Tidaklah kami itu akan lupa, akan taksir dalam cara kepada hani dalam perkiraan kami sama sekali. Ma faradna fil kitabi min syai. Dalam satu sudut kita boleh taksirlah tu. Yaitu kami tidak taksir. Segala kami buat, kami akan waklik semua. Tumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka itu semua lembu kubah apa tu dihasyarkan. Dihasyarkan. Oleh itu dapat yakin kita dengan ada alasan Quran, alasan hadis, pendapat Imam Nawawi dan imam lain mengatakan semua binatang akan dihasyar seperti mana dihasyarkan manusia juga. Jelas malah dah pada kita, berimanlah kita kata susunnya Allah Ta'ala tu belah tu. Tapi binatang ni balah dia bukan balah pasal taklih dia panggil. Kata Imam Nawawi, qisas binatang ni nah buka amal qisas min al-qarna lil jalha, kata Imam Nawawi, falaysa huwa min qisas at-taklif id la taklif 'alayha bal huwa min qisas muqabalah. Dalam kitab Imam Nawawi syarh sahih Muslim juz 16 muka 138, maksudnya ada pembalah. Balah ke apa? Sebab dia kata belum ada tu. Walaysa min syartil hasri wal i'adati fil qiyamati al mujazah wal iqab wal thawab, dia kata. Bukanlah syarat bahasa dibangkitkan lembu kubah dan apa hari kiamat esok tu untuk nak balah, untuk tu sesa, untuk pergi pahala belakang. Tak. Lembu kan pergi pahala kerana lembu kan taklis. Apa ada tu? Sebab dia kata ada pun kisah. Kisah ke tidak? Suruh tanduk balas tu kisah. Kisah-kisah ni. Bahasa Arab, bahasa Melayu katanya. Teh balas, bunuh balas, gode balas, hirih balas, gapo balas dikatakan dia. Tanduk balas dikatakan kisah. Nah, kisah. Untuk kambing tak ada tanduk. Daripada kambing yang ada tanduk di dunia, ada tanduk dia, lepas tu sikit lagi lagi tanduk, kambing ada tanduk di akhirat esok tu, kisah tu, tu kisah bukan taklih, tak dia kata. Bukan untuk nak tanggungjawab boleh pahala dosa, tak. Tapi kisah untuk nak jadi mukabalah. Orang panggil balah wisupa. Segala mata balah wisupa. Hak ni, dia tanduk ni lah dunia. Hak ni kita tanduk akhirat esok. Tanduk asyik habis dia tanduk. Ha, bukti. Bukti, sudah. Lepas tu habis, dia tak ada. Tak ada pahala, tak ada dosa dia. Lepas pada tu, kata pendapat ulama, nah, kata pendapat ulama yang tafsir ayat mengenai dengan ya laitani kuntu turabad. Tafsir ayat tu, tu dalam kitab tafsir mana-mana kebanyakan waktu baik lah. Dalam surah Amma yata'alun. Dia katanya, lepas pada tu dia kata kepada binatang-binatang, kuni turaba fatakunu turaba. Lepas pada kisah belakang lembu tanduk ni syadah semut pun, ambil hak dia belaka dah akhirat esok sempurna belaka pakak gendai perut belaka puas hati belaka dah tu. Nah, lepas tu tak Allah Ta'ala kata per segala binatang tu jadi olehmu akan tanah, maka jadi tanah habis mata. Nata jadi tanah habis. Tak ada kata pergi syurga gini rasa tak ada, nanti tak ada. Sebab dia tak ada menasihat taklih ya bang. Apa boleh bakit akan rasa? Bakit nori ni. Dia sakit hati di dunia mati dengan set demo ni. Hak ni tanduk-tanduk di kambing. Kambing ada tanduk sampai mati kambing dagang ni. Jadi tak ada lah dunia ni. Mati pun nak pergi mana lagi. Siapa nak tutup bela kambing dagang dia? Tak ada. Akan rasa bakit dagang dengan ada tanduk. Tanduk klik. Tanduk klik. Tanduk klik. Tanduk klik. Apa mati? Habis cerita. Tak jadi tanduk dua-dua. Nak tunjuk keadilan tu soal. Bukan nak balas kepada. Nak tunjuk keadilan dalam Islam. Katanya siapa menata, siapa semut halus. Tak masalah kira masa lebuk dia juga. Kata semut ni zalim ke semut ni. Semut ni zalim ke semut ni. Pas kita tak ada kena duk susuk pa zalim. Kena berilah hak kezaliman kita kepada orang kita zalim. Sebab itulah ittaqu zulma. Takut olehmu pada zalim. Jangan-jangan zalim lah berhentilah. Allah Ta'ala cerak kezaliman. Siapa peringkat semut lagi cerak. Yang hidup ambil salah. Dalam arti kata tak ada nak beri dosa pahala. Tapi nak pergi balas juga. Kita esok boleh balas. Kalau orang godai kita, kita godai dia kelip. Kalau di dunia tak ada godai kelip lah. Di dunia ni sudah godai kelip dah. Mahkamah Islam di dunia sudah godai kelip dah. Kalau orang godai kita sibuk, kena tetap bisa bilu. Kita berhak pergi godai ambil kayu. Dapat mahkamah lah, bukan atas diri. Nah, godai atas tu bilu apa tu juga. Jangan lebih pada tu, kena godai kelip pula. Nah, misalnya setelah kita dicabut gigi dua. As-sinu bis-sin. Mahkamah panggil mari orang juta. Mustah Abdullah. Dua putung gigi dia cabut. Misal. Gigi kau apa? Gigi geha. Ha, betul tak? Nah? Kamu mau ada gigi tu? Ada. Ha. Ambil tali, ambil gapa. Boi, kak. Cuh, cabut dua. Habis kita. Itu mahkamah Islam tu lah. Mahkamah Islam. Nampak dongeng tapi hakikat comem lah. Yusuf gigi. Sakit Abdullah putus. Pak putus jari. Sakit Abdullah putus. Pak putus jari. Yusuf. Nyegak di askar Islam. Askar Islam wari mahkamah. Dahlah wari tangi dia. Putus pak jari. Wari tangi mu hai Yusuf. Wari tangi mu. Wari wari ukur malak. Berapa ici hari ni. Berapa ici berapa senah lah mana lah. Potam tu. Tapi potam tu boleh kurang sikit. Hal lebih berarti ambil duit kira pukul harga. Misalnya kalau dia letak di sendah celah ni, bukan betul di seni tak. Kalau letak di seni, cabut seni mudah. Kita letak di seni tak, tak nak bayar apa. Tak nak bayar apa dah. Kalau letak betul tulis, patah tulis, remak tulis. Tapi di seni ni betul siapa? Seni ni lebih. Nak kerat seni ni betul boleh. Nak kerat seni ni tak apa. Kerat di seni hak-hak tak siapa ni. Kerat seni hak tak siapa betul dia letak. Hal lebih sikit lagi apa yang sikit harga. Kak, tangan Yusuf malak, dua getah ni, kira ga, 40 ribu ke, ada lebih lagi setengah cik ni, 40 ribu tak apa. Sebab lagi setengah tak boleh, dia punah tulai. Punah tulai kadang-kadang lebih pada hak Yusuf buat. Dia tak boleh lebih. Ada Islam boleh. Misal kalau Yusuf, pakai kita tepuh itu, kah kena sini. Kena sini, patah tulai, gemuk. Gi mahkamah, panggil Yusuf hari. Kita tunjuk dengan kita, kata kita kena takir di Yusuf. Ah, mahkamah kata nak kerak ni. Kerak di pergelangan. Kerak malak lah. Jangan rusak tulai dia. Nak test ni tak boleh. Kena test ni tak boleh. Kerana dia putus. Dia patah remok tulai. Tak serupa Yusuf. Takut remok ke selain. Boleh remok tak serupa tu jadi tak ada lah situ. Kerak sini. Patut ambil sini sampai sekat patah ni. Kira duit munaknya nolah. 40 ribu. 40 ribu juga sini. Ni. Atau ambil duit 40 ribu. Tangan Yusuf cabut dah. Yusuf bayar duit 40 ribu, panggil cabut gitu. Itu mahkamah Islam lah tu dah. Itu mahkamah Islam. Akhirnya esok orang rasa tak nak panggil mana. Apa isyak dah. Dah dunia. Kalau lah terkena mahkamah qadhi buat salah. Ha, kena panggil mula pula. Kalau tak cukup saya. Dia pukul harga pun tak menasabah. Dia kata, bunuh balas. Dia kerat semula tak menasabah. Kena panggil semula. Mari buat cukup saya dengan kandang Allah SWT. Apa siapa tahu-tahu kat dia lah. Siapa tahu kat dia lah belakang. Begitu juga kalau kerat lingkau dia mau. Mari Yusuf, kerat lingkau mau pula. Kerat lingkau kru. Apa ici kerat? Nah, kerat apa ici? Supaya kerat lingkau hak kena dolar kena tadi Yusuf tadi. Takir apa tu juga? Takir tak tengok. Tak nampak kata, bomo kata boleh takir lah ni. Tak lebih pada ni. Ada apa? Takir. Jadi lebih pada tu. Tak nampak kata bomo tadi tak jamin takir. Lebih lah dia. Lebih atau lebih. Kayu kia duit. Kia duit. Itu jadi adil. Duit itu kira tengok. Pada harga dia yang ada lah. Atra dia tu lebih kurang. Kalau pala harga lah. Hanya gapa yang kira lah. Dalam mahkamah Islam itu dia ada. Sedak kajian Islam. Tapi tak ada. Ada tu miskinlah tak ada. Dekor ada. Dekor lama-lama dapat kita. Tak ada biasa ada lagi.